عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang telah melimpahkan kepada kita anugerah dan nikmatnya, serta salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita sehingga kita dapat salat maghrib berjamaah, yang Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, salatul jamaah afdal min salati fajr bi 27 darajat. Kata Rasulullah SAW, salat berjamaah itu lebih afdal 27 derajat daripada salat sendirian. Juga segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu luang sehingga kita dapat menuntut ilmu, belajar ilmu agama, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ini sebagai amal soleh. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu dan bapak-bapak, para hadirin dan hadirat, kita masih dalam pembahasan kitab Da'u wa Dawa, penyakit dan obatnya. Penyakit atau obat yang pertama yang telah kita bahas adalah obat dari segala penyakit, Al-Quran. Telah kita bahas. Kita pun telah masuk ke dalam obat yang kedua, dan ini termasuk kebaikan Allah kepada kita, termasuk rahmat Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan berdoa, yang dengan doa bisa merubah takdir. Doa sebab yang terbesar untuk bisa mendapatkan yang kita inginkan. Bahkan doa sebab yang terbesar untuk kita bisa menghindar dari segala sesuatu yang kita benci. Doa silahul mu'min, doa itu senjata orang beriman. Tidak ada lagi doa yang tidak ada lagi senjata yang seampuh doa. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang telah kita baca, ad-du'a usilahul mu'min wa imanuddin wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Kata Rasulullah SAW, doa itu adalah senjata orang beriman, tiang agama, dan doa adalah cahaya langit dan bumi. Tidak ada keinginan yang tidak bisa digapai dengan doa. Semua bisa didapat dengan doa. Tidak ada perkara yang dibenci, yang tidak disuka, pasti bisa dihindari dengan doa. Dan telah kita bahas, doa itu ada tiga, atau antara bala dan doa ada tiga bentuk, tiga keadaan. Yang pertama, apabila doa itu lebih dahsyat, lebih ampuh, lebih kuat daripada bala, maka bala tidak akan bisa turun. Yang kedua, apabila doa tadi lebih lemah daripada bala, maka bala tetap akan turun, tapi turunnya akan melemah, tergantung dari kekuatan doa yang menghalangnya. Yang ketiga, an yataqawwama wa yamna' kull wahidin minhuma sahibah. Sama kuatnya antara doa dan bala, antara musibah dan doa, sama kuatnya. Maka ini doa dan musibah akan terus bergelut. Mana yang terkuat, dia akan mendominasi. Ketika kita lemah dalam berdoa dan bala lebih kuat, akan jatuh. Itu yang namanya bala. Tapi tidak ada doa yang tidak terkabul. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim yang telah kita baca, doa itu yadfa' yu'alij wa yamna' nuzula au yarfa'u au yukhaffifa. Doa itu bisa menolak. Menolak berarti belum turun, ditolak, tidak kena sama sekali. Bisa juga yamna', menghalang, tidak sampai turunnya bala. Bisa juga yarfa', mengangkat. Yang namanya mengangkat berarti sudah jatuh bala, kemudian diangkat dengan doa. Atau yukhaffif, meringankan. Tetap ada bala, tapi ringan dikarenakan doa. Maka doa tidak ada yang tertolak. Sebesar apa, sekuat apa doa? Dikatakan di sini, doa itu, kuat atau lemahnya doa itu tergantung daripada permintaan dan tergantung daripada siapa yang berdoa. Doa senjata, maka senjata itu tergantung siapa yang menggunakan. Jika yang menggunakannya pandai, ahli, maka senjata tadi akan ampuh. Tapi jika yang menggunakannya tidak bisa, walaupun senjata yang tercanggih dia pegang, tidak akan bisa mengenai target. Doa adalah senjata. Seperti itu doa. Kita akan masuk dalam pembahasan yang baru. Faslun al-ilhahu fid du'a. Pembahasan tentang terus-menerus merintih dalam doa. Sebab doa dikabulkan adalah tidak pernah bosan meminta, merintih, merengek kepada Allah. Karena Allah yang maha mengasihi, yang maha tempat bergantung. Wa min anfa'il adwiya ilha'u fid du'a. Di antara obat yang paling mujarab, obat yang paling ampuh, terus menerus dalam doa. Waqad rawa Ibnu Majah fi sunanihi min hadis Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Hadis juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Siapa yang enggak pernah minta kepada Allah, Allah murka padanya. Orang yang enggak pernah minta sama Allah, Allah akan murka kepada dia. Kenapa, Pak? Karena ketika ada hamba yang tidak pernah minta kepada Allah, menunjukkan dia sombong. Tidak butuh kepada Allah. Allah yang maha kaya, Allah yang maha agung, Allah semakin kita meminta, semakin kita menggantungkan harapan, semakin menunjukkan bahwa Allah yang maha besar. Semakin kita meminta semua harapan-harapan kita kepada Allah, semakin menunjukkan bahwa kita ini fakir. Kita ini sangat butuh kepada Allah. Ketika nampak kebutuhan kita, ketergantungan kita, harapan kita, ini akan mengantarkan kepada dzil wal khudu', perendahan diri, tunduk dan patuh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai orang yang seperti ini, yang penuh ketergantungan kepada Allah. Berbeda dengan orang yang sama sekali tidak merasa bergantung kepada Allah. Mau usaha, dia hanya berpikir bagaimana supaya usaha maju. Dia hitung, dia kalkulasikan, tanpa bergantung kepada Allah kerjakan. Dia bergantung kepada tenaganya, dia bergantung kepada pikirannya, dia bergantung kepada usahanya, tapi dia lupa dia harus bergantung kepada yang mentakdirkan segala sesuatu. Kita cuma punya rencana, Allah yang punya takdir. Supaya takdir kita sesuai dengan rencana kita, doa tempatnya. Kita kalau mempunyai rencana, punya usaha, punya keinginan, tapi tidak dibarengi dengan doa, maka usaha kita bisa jadi tidak ada apa-apanya. Karena takdir yang pasti berjalan. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan, "Man lam yas'alillaha yaghdab 'alaihi." Barang siapa yang tidak pernah minta kepada Allah, Allah murka padanya. Karena Allah yang Maha Kaya. Semakin kita sering meminta, semakin menunjukkan bahwa kita ini membutuhkan Allah. Semakin tidak pernah meminta, semakin menunjukkan bahwa dia tidak bergantung kepada Allah. Ini yang dikatakan istikbar, sombong. An ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang sombong dari ibadah kepadaku, dari berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannam. Mereka orang seperti ini akan masuk neraka jahannama dakhirin. Allah Subhanahu wa taala tempat meminta. Berbeda dengan makhluk. Sebaik-baiknya makhluk, sekaya-kayanya makhluk, kalau setiap hari kita minta kepada dia, dia pasti akan merasa risih. Walaupun yang kita pinta itu bukan sesuatu yang berharga, pasir yang ada di bawah kakinya kita minta tiap hari, dia akan risih. Kenapa? Karena makhluk itu fakir. Siapapun makhluk pasti dia itu fakir, lemah, tidak punya apa-apa, keterbatasan dan sempitnya hati. Tapi Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang yang tidak pernah minta kepadanya. Semakin banyak meminta kepada Allah, semakin menunjukkan kita mendekatkan diri kepada Allah. Fokus, doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah, kata Rasulullah SAW, doa itu ibadah. Artinya, setiap kita mengangkat tangan, setiap kita merintihkan suara, setiap kita minta dan bergantung kepada Allah, kita berpahala. Maka kalau kita sedang ibadah, jangan terfokuskan dan jangan hanya berpikir kapan dikabulkan. Hak pengkabulan itu Allah. Kapan dikabulkan terserah Allah. Tapi setiap kita pinta, setiap kita mengangkat tangan, kita sedang ibadah. Kita sedang melakukan pahala. Kalau kita sudah menganggap bahwa doa itu ibadah, berkeyakinan doa itu ibadah, tidak akan pernah putus asa dalam doa. Karena sedang ibadah. Berbeda dengan orang yang hanya fokus dan ingin meminta agar permintaannya segera dikabulkan. Yang dia fokuskan hanya kapan dikabulkan permintaan. Tidak sadar bahwa ketika dia sedang menangis, meminta, merintih, itu pahala. Kalau dia tidak sadar itu, kalau dia hanya fokus kepada kapan dikabulkannya doa, nanti akan masuk bab setelahnya. Dia akan istijjal, tergesa-gesa dan patah arang. Akhirnya malas berdoa. Hadis berikutnya, wa fi sahih, dalam hadis yang sahih dari Hakim min hadis Anas. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ta'jazu fi du'a fa innahu la yuhlik ma'a du'ai ahadun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Hakim, jangan kalian merasa lemah dalam doa. Sesungguhnya tidak akan ada yang bisa hancur, tidak seorang pun bisa hancur dikarenakan doa. Tidak akan ada orang gara-gara doa sakit, tidak. Tidak akan ada orang gara-gara doa rugi, tidak. Tidak akan ada orang gara-gara doa malah dia bangkrut, tidak. Doa tidak akan menghancurkan, tapi doa pasti membawa kebaikan. Wa dzakara Auza'i ani Zuhri ani Urwa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Disebutkan oleh Imam Auza'i dari Zuhri, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai orang yang terus-menerus dalam doa. Allah mencintai orang yang terus-menerus dan tidak berhenti berdoa kepada Allah. Berdoa tidak mesti dalam masjid. Berdoa tidak harus ketika selesai sholat. Berdoa tidak harus ketika kita duduk bersila. Kapanpun bisa berdoa. Ketika kita di jalan, lihat ada orang yang lebih sulit dari kita, ada doanya. Ketika kita di jalan melihat orang tertimpa musibah, ada doanya agar kita tidak tertimpa musibah. Ketika kita berjalan melihat orang sakit atau melihat apapun yang kita lihat, bisa menjadi sumber doa kita. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa. Berkata dalam kitab Zuhud, Imam Ahmad berkata dari kitab Zuhud dari Qatadah, berkata Muwarrab, ma wajadtu lil mu'min masalan illa rajulan fil bahri ala khashabatin fa huwa yad'u ya rabbi la'alla Allah azza wa jalla an yunjiyahu. Berkata Imam Ahmad dalam kitab Zuhud dari Qatadah radhiyallahu an, dari Muwarrab berkata, aku tidak mendapatkan bagi seorang muslim atau bagi seorang mukmin itu permisalan, yaitu permisalan yang paling baik bagi seorang muslim adalah bagaikan seorang laki-laki yang berada di tengah laut yang luas dan dia terapung-apung di atas kayu. Fahuwa yad'u sambil berdoa, ya Rabbi, wahai Allah, la'anallah azza wa jalla an yunjiyah. Dia berharap agar Allah menyelamatkannya. Itulah perumpamaan seorang mukmin ketika berdoa kepada Allah. Bagaikan orang yang di laut, di atas kayu, terombang-ambing di laut, terombang-ambing di ombak, dia berkata, Rabbi, Rabbi, betul-betul tidak ada yang tempat dia berdoa dan meminta kecuali Allah. Kalau seperti ini doa seorang, yakad an la yurad, tidak akan tertolak. Semakin besar harapan, semakin besar ketergantungan, semakin besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala keinginan tadi, semakin besar pahala, semakin besar kemungkinan doa dikabulkan. Maka kalau orang yang hatinya sambil berdoa tapi tidak mengerti apa yang diminta, itu kemungkinan doanya pun jauh dari istijabah. Tapi kalau dia berdoa, semakin dia berdoa semakin berharap, semakin besar harapannya, semakin tinggi ketergantungannya, seolah-olah tidak ada yang bisa mengabulkan kecuali Allah. Maka yang seperti ini, semakin besar pahalanya, semakin besar tauhidnya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, semakin mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya. Dikatakan lagi, wa min afati du'a, dari kesalahan-kesalahan orang berdoa, allati tamna'u tartiba wa asaru du'a alaih, yang menyebabkan terhalanginya doa tadi dikabulkan. Yang pertama, dari perkara-perkara kesalahan orang dalam berdoa sehingga doa tadi tidak dikabulkan, an yasta'jilal 'abdu wa yastabti'ul ijabah. Doanya tergesa-gesa dan dia merasa datang lambatnya pertolongan dan lambatnya dikabulkan doa. Wa yastahsir, sehingga dia merasa putus asa, lemah. Wayadak doa, sampai dia meninggalkan doa. Ah, udahlah, doa saya enggak dikabulkan. Udah minta berulang-ulang, udah minta berapa kali enggak dikabulkan. Tanya sama dia, berapa kali kamu minta? Saya minta, sudah seminggu ini saya minta tapi belum dikabulkan. Saudaraku, sebulan belum lama. Kata Rasulullah SAW di sini. Wayadak doa wabi manzilatin man badar. Orang seperti ini, kata Ibnu Qayyim, ini seperti orang yang menanam bibit, wayaghrasu gharasan, atau dia bercocok tanam, waja'ala yata'ahadu wa yasqih, dia selalu memperhatikan tanamannya, bibitnya, selalu menjaganya. Falamastabta'a, ketika sudah mulai agak terlambat tumbuh biji-bijian tadi, padahal biji-biji tadi hampir sempurna, tarakahu wa ahmalah, dia tinggalkan dan dia lupakan. Padahal sebentar lagi keluar. Orang yang berdoa itu bagaikan orang yang menanam benih. Dia tanam benihnya, dia cangkul tanahnya, dia sirami. Kapan ini tumbuh benih? Kapan keluar daunnya? Begitu mau keluar daunnya, dia katakan, ini gak tumbuh-tumbuh, ini mati. Dia tinggalkan. Seperti itulah orang yang mengatakan doa tidak akan dikabulkan. Orang yang istijjal bidu'a, bersegera dalam doa. Atau istijjal di sini diartikan orang yang tergesa-gesa dalam doa. Ketika kita menanam pohon, ketika kita menanam padi, tentu ketika kita tanam, kita sirami, kita jaga, kita tunggu kapan tumbuhnya, kapan panennya. Seperti itu doa. Bukan langsung ditanam langsung tumbuh, tidak. Ada proses. Proses kesungguh-sungguhan dalam meminta. Proses apakah dalam meminta kita menjauhkan perkara-perkara yang haram. Proses apakah ketika kita meminta betul-betul kita mendekatkan diri kepada Allah. Proses ini akan mempengaruhi cepat atau lambatnya doa. Sebagaimana ketika seorang petani menanam benih, apakah dia perhatikan benihnya? Apakah dia sirami benihnya? Apakah dia jaga benihnya? Kalau tidak dia jaga, dia biarkan, benih tidak akan tumbuh. Seperti itu orang yang berdoa. Dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'awtu fa lam yustajab li." Hadis ini riwayat Bukhari. Kata Rasulullah SAW dari sahabat Abi Hurairah, "Yustajabu li ahadikum ma lam." Akan dikabulkan doa salah seorang kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Bagaimana orang tergesa-gesa? Da'autu falam yustajab li. Aku doa tapi tidak dikabulkan. Orang yang bilang doanya tidak dikabulkan berarti doa tidak akan dikabulkan karena dia su'udzon billah. Buruk sangka kepada Allah. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Tapi Allah akan memberikan sesuai waktu yang terbaik untuk kita. Bisa jadi, tiga makomat tadi, tiga kedudukan doa tadi yang pertama kita katakan, bisa jadi doa lebih besar, bisa jadi bala lebih besar, bisa jadi antara doa dan bala saling bergulat, mana yang lebih dahulu datang ke kita. Dalam hadis yang lain, riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, لا يزال يستجاب للعبد malam yada' bil itsm aw qati'atur rahim malam yasta'jil. Kata Rasulullah SAW, selalu doa seorang hamba itu dikabulkan selama dia meninggalkan dosa atau dia meninggalkan qati'atur rahim, meninggalkan memutuskan tali silaturahmi. Malam yasta'jil, selama dia tidak tergesa-gesa. Artinya doa ini, artinya hadis ini kata Rasulullah SAW, seseorang itu doanya pasti dikabulkan selama dia meninggalkan dosa dan dia tidak memutus tali silaturahmi. Orang yang melakukan dosa dan memutus tali silaturahmi sebab doa tidak dikabulkan. Tambah ketiga kata Rasulullah, kalau dia tidak melakukan dosa, kalau dia tidak memutuskan tali silaturahmi, malam yasta'jil, selama dia tidak tergesa-gesa pasti doanya dikabulkan. Maka salah satu penghalang doa adalah dosa. Kalau kita Pak sebagai bapak, kalau doa kita sudah tidak dikabulkan, maka bahaya buat anak dan keluarga kita. Kalau seorang ibu doanya sudah tidak dikabulkan, maka sulit dia membimbing anak-anaknya. Mengapa? Karena ketika kita mendidik keluarga kita, tidak lain seluruhnya kita hanya bergantung kepada Allah. Tidak bisa kita gantungkan pendidikan anak kita kepada diri kita, kepada gurunya, kepada sekolahannya, semata-mata kepada sekolahan. Tidak bisa. Doa kepada Allah. Tapi ketika orang tua doanya sudah tidak dikabulkan, la haula wala quwata illa billah. Apa yang terjadi bagi anak? Padahal Rasulullah mengatakan salatun da'watul mustajab, tiga kelompok doa yang pasti dikabulkan. Salah satunya walid li waladi, orang tua kepada anak. Maka kalau orang tuanya melakukan perbuatan yang haram, Perbuatan dosa ini sebab doa orang tua terhalangi untuk anak. Dan ini bisa mengantarkan kepada anak yang tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada senjata kita untuk mendidik keluarga kita kecuali serahkan diri kepada Allah. Kadang-kadang kita mengatakan, "Ustaz, saya sudah sekolahkan anak saya, Ustaz, dari SD sampai SMA di pondok." Betul? Luar biasa, bagus. Terus itu bagus. Tapi belum tentu begitu dia keluar dia langsung berhasil sebagaimana yang kita inginkan di anak pondok pesantren, belum tentu. Ternyata begitu keluar luar biasa, lebih bebas daripada orang yang sebelumnya. Terjadi tidak? Terjadi. Mengapa? Apakah kita salahkan pondok pesantrennya? Kita salahkan pelajarannya? Tidak. Pelajaran tetap pelajaran. Tapi apa? Banyak faktor. Banyak faktor. Maka yang terpenting bagi kita, serahkan diri kita kepada Allah. Minta kepada Allah, "Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati." Maka senjata kita yang paling ampuh adalah doa. Tapi ketika senjata ini telah lumpuh, dengan apa lumpuhnya senjata ini? Dengan apa lumpuhnya doa? Dengan dosa, dengan maksiat. Qati'atur rahim, dengan memutuskan tali silaturahmi. Senjata menjadi tumpul. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yada' bil ithm aw qati'atur rahim ma lam yasta'jil. Selalu doa seorang hamba itu dikabulkan selama dia meninggalkan dosa dan meninggalkan memutuskan tali silaturahmi, selama dia tidak tergesa-gesa. Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ma isti'jal?" Bagaimana tergesa-gesa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Qala yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu fa lam ara yustajab li." Rasulullah mengatakan orang yang tergesa-gesa dalam doa adalah orang yang mengatakan, aku telah doa, tapi doaku tidak kulihat dikabulkan. Fayastahsir inda dalik wa yada' du'a. Sehingga dia merasa lemah dan meninggalkan berdoa. Hadis riwayat Muslim. Dalam Musnad Ahmad, dari hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, la yazalu abdu bi khairin malam yasta'jil. Qalu ya Rasulullah, kalau saya bilang saya naik kereta api yang paling dubur, saya naik kereta api yang paling dubur, saya di dalam kereta api atau di luar kereta api? Di dalam kereta api yang paling belakang. Maka kalau dikatakan doa di adubur kulus sholat, di akhir setiap sholat, sholat itu terakhirnya adalah assalamualaikum. Ketika sudah salam, sudah keluar sholat. Maka setelah atau dubur sholat itu sebelum salam. Boleh ketika tahiyat akhir banyak-banyak doa. Boleh. Doa apa? Termasuk doa minta terlindungi dari fitnah dajjal, azab kubur, fitnah neraka. Bisa juga doa apa saja. Doa apa saja boleh kita berdoa di situ. Kemudian waktu yang berikutnya, inda su'udul imam yawmul jum'ah 'alal mimbar hatta tuqda salat min dzalikal yawm. Ketika imam naik mimbar di hari Jumat, ini pendapat Ibnu Qayyim. Ketika imam naik mimbar di hari Jumat sampai selesai sholat Jumat. Ini juga waktu yang mustajab. Sudah berapa sekarang? Sudah 5. Yang pertama, sepertiga malam terakhir. Yang kedua, azan. Yang ketiga, antara azan dan qomat. Yang keempat, di dubur sholat. Yang kelima, ketika imam naik khutbah hari Jumat. Yang keenam, akhiru sa'ah ba'dal asar. Hari atau waktu yang terakhir setelah asar di hari Jumat. Hari Jumat terakhir sebelum masuk maghrib, itu doa mustajab. Kita masuk masjid sebelum maghrib di hari Jumat, sholat 2 rakaat, setelah itu doa. Rasulullah mengatakan doa mustajab. Kata Rasulullah SAW, atau kata Ibnu Qayyim di sini, jika doa tadi bertepatannya doa dengan hadirnya hati khusyuk, kemudian bertepatan doa dengan waktu yang mustajab, wasadiful khusyuan fil qalb, kemudian hati khusyuk, wa inkisaron baina yaday rabb. Inkisar itu adalah betul-betul harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dhillan wa tadarruan, tunduk, merendah, meminta, bahkan menghinakan diri di hadapan Allah, wa riqqah, dengan penuh harapan Maka kata Ibnu Qayyim, kalau ini terkumpulkan, pasti doa terkabulkan. Berikutnya, faktor doa dikabulkan kata dia, wa istiqbalu da'i kiblah. Ketika doa ngadap kiblat. Ini bukan syarat doa, tapi keutamaan doa. Kalau kita melakukan ini, doa akan lebih mustajab. Wa kana ala taharatin. Kemudian ketika doa dalam keadaan bersuci, ini juga doa mustajab. Wa rafa'a yadayhi ila Allah. Kemudian ketika berdoa mengangkat tangan. Mengangkat tangan, Allah malu kepada hambanya yang mengangkat tangan kemudian diletakkan lalu tidak dikabulkan doa. Mengangkat tangan sebab doa dikabulkan. Wa bada bihamdillahi wa sana alaihi. Kemudian dalam doanya dimulai dengan memuji Allah dan menyanjung Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. La ilaha illa anta. Sudah pujian itu. Alhamdulillah pujian. Subhanallah pujian. La ilaha illa anta pujian. Kemudian wasanna bisolat. Setelah memuji Allah, menyanjung Allah, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sebab doa dikabulkan. Setelah mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Setelah itu, wa dakhala ala Allah, kemudian masuk kepada permintaan. Adab. Adab-adab berdoa. Wa alha alaihi fil mas'alah, terus mengulang-ulang permintaan. Rahbatan wa rahbah, dalam keadaan harapan dan cemas tidak dikabulkan doa. Wa tawassal ilai bi asma'i wa sifati wa tahmidi wa tauhidi, dan bertawasul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah dan mentauhidkan Allah. Bertawasul dengan nama dan sifat Allah. Walillahi asmaul husna fad'u biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik ini boleh bagi kita bertawasul dengannya. Tawasul menjadikan perantara agar doa kita lebih didengar. Tawasul yang dibolehkan dalam Islam itu tiga. Yang pertama, tawasul dengan nama-nama dan sifat Allah. Contoh kita minta rizki. Ya Allah, ya Razzaq, urzuqni. Wahai Allah yang pemberi rizki, rizkikan aku. Kita sebut nama Allah dulu, Razzaq. Atau, ya Allah, sebut nama-nama Allah. Ya Fattah, ya Kudus, ya Qayyum, birahmatik nastaghits. Sebut nama-nama Allah. Ini yang pertama. Tawasul yang dibolehkan, bahkan ini disunnahkan, bertawasul dengan nama Allah. Dengan sifat Allah. Ya Allah, ya Ar-Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sayangi aku, rahmati aku, berikan aku keutamaan darimu. Boleh. Tawasul yang kedua yang dibolehkan dalam Islam, tawasul dengan amal soleh. Bagaimana dengan amal soleh? Ya Allah, aku telah berusaha sebaik mungkin berbakti kepada orang tuaku, maka kabulkanlah doaku. Ya Allah, aku telah berusaha sekuat tenagaku untuk mematuhi perintahmu, maka kabulkanlah doaku. Ya Allah, aku telah berusaha sekuat tenagaku menjauh yang haram, lindungilah aku. Bertawasul dengan amal soleh. Ini hadisnya jelas. Hadis ketika tiga orang terkurung dalam gua. Yang ketiga, bertawasul dengan doa orang soleh. Ini boleh. Tawasul dengan doa orang soleh, doa orang yang kita anggap doanya mustajab. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, ketika engkau ketemu Aus, siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, dia bukan hidup di zaman Rasulullah. Dia hidup setelah Rasulullah. Dia tidak pernah bertemu Rasulullah. Tapi Rasulullah kabarkan, nanti akan ada seorang pemuda yang datang dari Yaman, dia hidup bersama ibunya. Dan dia dulunya penyakit abros. Penyakit abros itu penyakit kulit putih. Dan Allah sembuhkan sisa setitik penyakit abrosnya. Jika kalian bertemu dengan dia, maka mintalah doa kepada dia agar Allah mengampuni kalian. Padahal Rasulullah belum pernah ketemu orang ini. Bahkan orang ini ketika Rasulullah SAW cerita pun orang ini belum hidup. Maka Di zaman Umar bin Khattab, setiap ada kabilah, kelompok datang dari Yaman, Umar selalu bertanya, adakah di antara kalian dari kelompok kalian Aus al-Qarni, Uwais al-Qarni? Tidak ada. Setiap ada kabilah ditanya. Sampai suatu saat bertemulah Uwais al-Qarni. Lalu Umar bertanya, apakah engkau punya ibu? Betul. Apakah engkau mengurus ibumu? Betul. Satu, tanda betul. Apakah engkau dulu punya penyakit abros, penyakit kulit yang putih? Betul. Lalu Allah menyembuhkan engkau? Betul. Dua. Maka kata Umar, berdoalah kepada Allah agar Allah mengampuni aku. Subhanallah. Doa orang soleh. Maka Uwais mengatakan, ya Umar, engkaulah khalifah, engkaulah pemimpin, bagaimana aku mendoakan engkau? Tidak. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa akan datang Uwais al-Qarni dari Yaman. Kalau kalian bertemu kepada dia, maka minta doalah kepada dia. Ini yang kedua. Ketiga, doa orang soleh. Tapi catatan, orangnya soleh. Hah? Yang kedua, hidup hadir, mampu. Kalau dia tidak soleh, apa sih patokan orang soleh? Orang yang soleh itu orang yang berjalan di atas Al-Quran dan hadis. Betul tidak? Man adali waliyan faqad adzantu biharb. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, barang siapa yang memerangi wali-waliku, barang siapa yang menyakiti wali-waliku, aku izinkan untuk berperang. Wa may taqarraba ilayya 'abdu bi syai'in uhibbu ila mimma aftaradtu alayhi. Tidak ada amalan yang paling kucintai dilakukan oleh seorang hambaku daripada amalan wajib yang kuperintahkan. Ini yang ketiga, orang soleh itu harus hidup. Kalau orang solehnya sudah meninggal, ya kita tidak boleh minta kepada dia. Kenapa? Karena dia sendiri butuh doa. Betul tidak? Doa itu amal soleh. Kalau kita minta doa kepada orang yang soleh tapi sudah mati, kalau seandainya bisa berdoa, pasti yang paling duluan didoain siapa sama dia? Diri sendiri. Tapi apa? Gak ada orang yang bisa berdoa dalam kuburan. Bahkan mengatakan penghuni kubur, ya Rabbir ji'uni la'alli amalan soleh bima tarak. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal soleh. Apa kata Allah? Kalla inna kalimatun iya qa'id. Tidak akan mungkin kembali. Ini dalil kita bahwa orang kalau sudah dalam kuburan gak bisa beramal soleh. Termasuk amal soleh salah satunya adalah doa. Maka kalau ada orang yang hidup, ya, lalu datang kepada orang yang meninggal minta doa, ini kebalik. Harusnya orang yang hidup mendoakan orang yang mati. Kita katakan boleh minta tawassul doa kepada orang soleh, catatan orang solehnya hidup. Ada, tapi gurunya lagi gaib. Berarti ketika dia memejamkan mata, dia meminta bergantung kepada makhluk. Gak boleh. Minta doa kepada orang soleh yang hidup, yang mampu, yang hadir. Tiga ini kalau kita lakukan dalam doa kita, insya Allah mustajab. Tawassul dengan nama-nama Allah, tawassul dengan amal soleh, tawassul dengan orang soleh. Kurang lebih mohon maaf, sudah masuk waktu isya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang. Di masalah tentang doa-doa atau lafad-lafad doa yang diajarkan Rasulullah SAW agar doa terkabulkan. Subhanakallah bihamdi, subhanallah ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyrafil anbiya'i wal mursalin ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kita lanjutkan sedikit lagi. Setelah penulis menyebutkan waktu-waktu mustajab, waktu mustajab ada 6. Kemudian penulis menyebutkan sebab-sebab dikabulkannya doa menghadap kiblat dalam keadaan suci, mengangkat tangan, memuji Allah, bersalawat kepada Nabi, kemudian mengulang-ulang doa, cemas dan berharap, kemudian tawassul, menjadikan perantara. Di antara perantara yang disyariatkan adalah nama-nama dan sifat Allah dan petauhidan Allah. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis Rasulullah banyak sekali seperti ini. Seperti dalam hadis, Allahumma Allahumma inni abduka ibni abdika ibnu ammatika nasiyati biyadik madin fi hukmuk adin fi qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bi nafsak aw anzalta fi kitabik aw ta'sarta fi ilmi ghaibi indak. Ini contoh salah satu doa Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, Allahumma inni abdika, ya Allah, aku ini adalah hambamu. Ibnu ammatika, ibuku juga hambamu. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di genggamanmu. Madin fi hukm, hukummu kepada aku berlaku. Takdirmu kepada aku adil. Aku meminta bikuli ismin lak, aku meminta dengan seluruh nama-namamu. Samaita bi kitab, yang kau telah menamakan namamu dengan nama-nama itu. Au anzalta fi kitabik, atau nama-nama yang kau turunkan dalam kitabmu, atau nama-nama yang engkau ajarkan kepada hamba-hambamu, atau nama-nama yang engkau sembunyikan di sisi ghaib, di sisimu. Apa permintaannya? Anta ja'ala Qur'ana rabi'i qalbi, ya Allah, jadikan Al-Qur'an itu bersemi di hatiku. Wa nuru sadri, jadikan Al-Qur'an cahaya di dadaku. Yang diminta agar Quran bercahaya di dada. Tapi sebelum meminta, Rasulullah memberikan pembukaan. Ya Allah, aku hambamu, bapakku hambamu, ibuku hambamu, ubun-ubunku di genggamanmu, adil semua ketentuanmu. Ini kata Ibnu Qayyim, inilah contoh bahwa doa itu akan dikabulkan. Menunjukkan kita ini hamba, kita ini butuh kepada Allah. Kalau Allah tidak kabulkan, tidak ada yang bisa mengabulkan doa kita. Tampakkan kebutuhan kita kepada Allah. Kemudian paragraf terakhir, ya, sebelum kita masuk pembahasan yang baru, yang kita akan masuk pembahasan baru di pertemuan akan datang, kata Ibnu Qayyim, setelah itu kata dia, waqaddama baina yaday du'aihi shadaqah. Kalau bisa, dia mendahulukan sebelum dia doa bersedekah. Sedekah termasuk salah satu sebab doa dikabulkan. Bahkan sedekah termasuk bisa menyembuhkan penyakit. Sedekah bisa menghilangkan kegundahan. Sedekah bisa menghilangkan kefakiran. Sedekah bisa menyebabkan datangnya pertolongan Allah. Rasulullah mengatakan, tadawu bisodakoh, berobatlah kalian dengan sedekah. Salah satu sebab doa dikabulkan sebelum berdoa bersedekah. Fa inna hadza du'a la yakadu yuraddu abadan. Kalau dia melakukan faktor-faktor ini semua, maka doanya hampir-hampir tidak akan mungkin tertolak selamanya. Wala siyama idza sadafa al-adiyati allati akhbara nabi. Terlebih lagi kalau dia berdoa dengan doa yang diajarkan nabi. Annaha madhonatul ijabah, karena doa yang diajarkan nabi itu sebab dikabulkannya doa. Au annaha mutadammina lil ismil a'zham, atau doa-doa tadi mengandung nama-nama Allah yang mulia. Apa nama-nama Allah yang mulia? Ini akan disebutkan di hadis-hadis setelahnya. Contoh-contoh doa Rasulullah SAW yang disertai dengan nama-nama Allah yang mulia. Allahumma musta'an. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, kata Allah. Mintalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan kabulkan. Tidak pernah Allah katakan, mintalah padaku, aku lihat dulu nanti kukabulkan atau tidak. Tidak. Tapi kata Allah, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Apapun permintaan kita, apapun yang kita hadapi, apapun keinginan kita, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, Allah lanjutkan ayat setelahnya, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku. Di awal ayat dikatakan berdoa kepadaku. Di lanjutan ayat dikatakan orang yang sombong beribadah kepadaku. Ibadah di sini diinginkan adalah doa. Orang-orang yang sombong yang tidak pernah minta kepada Allah, tidak pernah doa kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk neraka dengan neraka yang dalam. Allah musta'an. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Maha mendengar, Maha melihat dan Maha mengetahui Berdoalah kepada Allah tanpa perantara. Jadikan tawassul kita adalah amal soleh. Jadikan tawassul kita nama dan sifat Allah. Jadikan tawassul kita doa orang soleh yang hidup. Maka ini doa akan dikabulkan. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Tafadhol. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar saya juga pernah melihat orang berdoa di dalam sholatnya itu, tapi bukan di bagian akhir dan sholat. Dia berdoa, dia sujud, sama sujud karena di situ dia menyampaikan utama di sujud terakhir. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita bahas bahwa termasuk tempat doa yang mustajab, waktu doa mustajab adalah ketika akhir sholat. Sekarang Bapak bertanya, apakah benar berdoa ketika sujud terakhir? Memang ada hadis yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu juga, aqrabu ma yakunu 'abdi 'inda rabbih huwa sujud. Tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud. Maka Rasulullah mengatakan fakfiru fihi doa, perbanyaklah doa ketika sujud. Maka boleh bagi kita ketika sujud terakhir dalam sholat wajib kita berdoa, pikir subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau misalnya kita berdoa dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah atau doa-doa yang kita anggap kita butuhkan, dengan catatan jangan menggunakan lafaz Al-Qur'an. Karena Al-Quran tidak boleh digunakan ketika sujud. Ini pendapat yang benar. Seperti apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini lafadz Al-Quran, jangan digunakan. Kalau seandainya kita ingin menggunakan, dirubah sedikit lafadznya. Yang tadinya Rabbana digunakan jadi Allahumma Rabbana. Atau yang tadinya, yang jelas jangan gunakan Al-Quran ketika sujud. Allahumma musta'an. Ya. Jadi tetap Pak, boleh silahkan berdoa ketika sujud. Lalu sebagian orang bertanya, ini juga telah kita bahas pertemuan yang lalu, bagaimana Ustaz kalau yang di sujud terakhir itu doanya pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Kalau kita zikir salat tentu harus pakai bahasa Arab. Kalau kita berdoa dalam sujud, yang terutama yang paling afdol adalah bahasa Arab. Tapi terkadang ada masalah-masalah yang kita enggak ngerti bahasa Arabnya apa ini. Kalau kita enggak tahu bahasa Arab, terjadi akhirnya enggak bisa doa. Pakai bahasa Indonesia. Alama yasarallah. Alama yasarallah. Kalau orang bilang, kalau begitu nanti sholatnya batal karena bicara. Kita jawab, yang batal dalam sholat itu kalau bicara kita dengan makhluk. Kalau kita bicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu namanya doa. Maka insya Allah tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Ada lagi yang lain, Pak? Assalamualaikum, Ustaz. Iya. Tadi Ustaz bilang waktu-waktu yang paling diperlukan doa itu adalah antara iqomah dengan azan dengan iqomah. Apakah itu hanya berlaku untuk yang sholat jamaah saja? Bagaimana kalau misalnya kita sholatnya sendiri, yeah, atau misalnya sudah telat, yeah, mau sudah melewati waktu sholat jamaah sebelumnya, itu kenapa Ustaz? Iya, yeah. Antara azan dan iqomah itu doa mustajab. Azannya siapa nih? Ya. Azan yang di masjid atau azan yang dia azan dulu sebelum sholat karena dia udah kelewatan. Allah alam, kalau yang di rumah, ibu-ibu di rumah, karena terafdol, terutama wanita sholat di rumah. Dia dengar azan, setelah dia dengar azan dia langsung doa, silahkan. Jadi gak mesti, tidak disyaratkan orang yang hadir ke masjid. Kita lagi di jalan, naik mobil, macet, azan. Mau turun gak mungkin mobil ditinggalkan, doa di mobil. Insyaallah tetap termasuk bainal adzan wal iqamah. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Doa orang yang terzalimi adalah salah satu doa yang mustajab. Jika seorang kufar yang terzalimi berdoa, apakah akan terkabul? Syukron. Dalam hadis Rasul mengatakan salasun da'watun mustajab. Tiga golongan doa yang pasti dikabulkan. Yang pertama, walid li waladi, orang tua kepada anak. Yang kedua, al-musafir, orang dalam perjalanan jauh. Yang ketiga, al-mazlum, orang yang terzalimi. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan ittaqu da'wata mazlum. hati-hati kalian dari doa orang yang terzalimi. Artinya doa orang terzalimi itu mustajab, dikabulkan. Ya. Kalau pertanyaannya sekarang, kalau yang doa orang kafir, Ustaz, apakah terkabulkan? Allahu alam. Yang jelas, kalau kita menzalimi orang, cepat atau lambat bisa jadi Allah langsung balas. Allah langsung balas karena kezaliman. Dan walaupun orang kafir, kita tetap tidak boleh menzaliminya. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, kata Rasulullah SAW, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian damai. Perjanjian damai bagaimana, Pak? Dia masuk ke negeri kita dikasih visa, itu perjanjian, musta'man namanya. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian, kata Rasulullah SAW, lam yarah raihatal jannah, tidak akan mencium wanginya surga. Tidak boleh kita menzalimi orang kafir. Juga tidak boleh mengaguminya. Tidak boleh menggozolimi, tidak boleh mengagumi. Kenapa? Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian jadikan musuh kalian itu wali. Wali itu bisa diartikan pemimpin, teman terdekat, orang tercinta, wali itu namanya. Tidak boleh. Kita mendzaliminya tidak boleh, mencintainya pun tidak boleh. I'dilu wa aqrabu litaqwa, adil. Itu lebih dekat kepada ketakwaan. Kalau yang bukan musuh bagaimana, Ustaz? Kan dalam ayat ini dikatakan adui wa aduwakum, musuhku dan musuh kalian. Kalau dia kafir dia bukan musuh, tidak ada orang kafir yang tidak musuh. Kenapa? Karena permusuhan ada harbi, ada permusuhan di dalam yang bentuknya pencelaan. Kalau sudah mencela, apalagi kalau bukan dikatakan musuh. Kapan dikatakan musuh? Sampai kita dipenggalur baru kita katakan musuh? Tidak. Kalau sudah mencela, menghina, itu sudah mengatakan musuh. Musuh dari musuh-musuh Islam. Allah musta'an. Ada lagi yang lain? Silakan, Mas. Ada tiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menjelaskan bahwasannya ada proses sebelum melakukan kuliah, jadi kita harus sabar di proses berpanjang. Nah, ini pertanyaan saya yang pertama, ketika doa kita yang instan, doa kita instan dikabulkan, misalnya kita pagi berdoa malam langsung dikabulkan, itu apakah pernah dijelaskan oleh Rasulullah atau sahabat mengenai keadaan karena kalau pengalaman pribadi mungkin anak atau teman-teman yang lain mungkin pernah merasa apa yang dikabulkan secara instan. Yeah. Yang pertama, yang kedua mengenai kalau tidak salah ada hadis yang mengatakan bahwa ada seseorang yang mengangkat tangannya bahwasanya diberi makannya haram, pakaiannya dikenakan yang kotor. Nah, apakah makanan haram itu yang masuk ke dalam tubuh kita menjadikan doa kita tidak mustajab? Dalam artian makanan haram yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui tapi zatnya ada di dalam tubuh. Ya. Itu saja. Ya, makasih Pak. Pertama, tadi kita jelaskan bahwa doa itu kata Ibnu Qayyim bagaikan apa? Orang menanam benih bertumbuh. Bukan berarti bahwa doa itu selalu seperti itu. Bisa jadi doa itu instan langsung dapat. Alhamdulillah, ini yang kita inginkan. Tapi tidak selamanya doa seperti itu. Doa butuh proses. Karena apa? Karena Allah paling tahu kapan diberikan kepada kita yang terbaik. Allah yang tahu. Kita sakit, Allah tahu kapan baik untuk kita sembuh. Maka ketika kita berdoa, Allah sembuhkan di waktu yang terbaik. Allah yang paling tahu. Dan bisa jadi ketika kita berdoa langsung Allah kabulkan karena Allah tahu itu yang terbaik buat kita. Maka seorang mukmin siddiq percaya bahwa Allah yang Maha mengetahui, bisa jadi sesuatu yang kita benci padahal itu baik bagi kita. Bisa jadi kita mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kita. Maka kembalikan kepada Allah yang Maha tahu. Bisa jadi doa kita instan langsung seperti yang dikatakan langsung Allah kabulkan, itu yang kita harapkan. Tapi khawatir. Apa khawatirnya? Kalau kita doa langsung dikabulkan biasanya apa? Wah, Masya Allah nih, ana ada soleh nih. Doa ana pagi sore langsung kabul kata dia. Hah? Ujub jadinya, kibar jadinya. Tapi kalau doanya lama, subhanallah, bangun malamnya tambah banyak, puasanya tambah banyak, sedekahnya tambah banyak, baru Allah kabulkan. Masya Allah, tambah banyak amal. Allah yang lebih tahu kapan itu yang baik buat kita. Kemudian masalah doa, hadis yang pernah kita baca, ini hadis pertemuan yang lalu, wa mat'amu haramun wa mashrabu haramun wa albasu haramun wa ghudiya bil haram fa kana yustajab lah. Orang dalam perjalanan jauh, ya, dalam keadaan kotor, berpenampilan kusam, dia sulit mengangkat tangan mengatakan ya Rabbi, ya Allah, kata Rasulullah SAW, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dikenyangkan dengan yang haram, bagaimana mau dikabulkan doanya? Pertanyaannya di sini, makanan yang haram kita jelaskan, haram itu ada dua jenis, ada haram hasil, ada haram zat. Zatnya halal, tapi dari hasil yang haram, seperti teh ini halal tidak? Halal, tapi dibeli tehnya pakai uang curian, haram jadinya. Yang seperti ini sebab terhalangnya doa. Ada juga zat yang haram. Apa itu zat yang haram, Pak? Ya? Ya seperti babi, anjing, narkoba dimasukkan ke perut. Walaupun dia beli enggak nyuri. Tapi barang yang haram ini pun bisa apa? Bisa menghalangi doa. Doa tidak dikabulkan. Lalu apakah bagaimana dengan barang-barang yang tidak kita tahu? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani jiwa yang tidak tahu. Sudah tertulis di dalam kertasnya atau di dalam bungkusnya halal MUI. Makan, Pak. Iya, kenapa? Karena enggak mungkin kita periksa sendiri ini halal atau enggak mungkin. Allah, falyatawakkal, baca bismillah. Seperti itu, Allah musta'an. Mungkin ini saja yang kita sampaikan. Insyaallah kita akan melanjutkan di pertemuan akan datang, masih dalam kitab Ad-Da'wah Ad-Dawa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahutaala. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallah bihamdi. Subhanallah ilaha ila anta. Nasta'firukan wa tubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.